الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الثلاثون، حديث 30، عن أبي ثعلبة dari Abu Sa'labah Al-Khushani Jursun Ibnu Nashir an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah sudah menetapkan had, batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Ya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah sudah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Ya. Dan janganlah kalian melanggarnya. Kalau fala tak taduha, melampauinya. Ya. Wasakata an asya'a. Dan Allah telah mendiamkan kalian dari berbagai hal. Rahmatan lakum. Sebagai rahmat untuk kalian. Ghaira nisyanin. Allah mendiamkannya bukan karena Allah lupa. Ya, fala tabhasu anha. Maka yang Allah diamkan, janganlah kalian membahasnya. Cari-cari. Kenapa ya? Nah, itu maka sudah Allah diamkan. Ya, maka jangan dicari-cari, nanti diwajibkan. Ya. Nah, ini dahulu ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kewajiban tentang haji, para sahabat bertanya, tiap tahun wahai Rasulullah Nabi diam. Tiap tahun wahai Rasulullah Nabi diam. Nah, maka Nabi katakan laukultu na'am la wajabat. Seandainya saya katakan iya, maka nanti diwajibkan dan kalian gak akan sanggup. Jadi yang sudah didiamkan udah diam aja. Ya. Antum bukunya mana Pak Yudi? Oh, kok nengok-nengok nyontek ke Syekh Marwan. Ya. Nah, kata para ulama, hadis ini adalah pokok yang besar dari pokok-pokok din. Ya. Bahkan para ulama menyatakan tidak ada di dalam hadis Rasulullah SAW satu hadis yang lebih lengkap kandungannya, ya, secara berdiri sendiri mengenai pokok-pokok ilmu, cabang-cabangnya, daripada hadis ini. Hadis Abu Sa'labah ini. Ya. Maka kata para ulama, diantaranya Ibnu As-Sam'an, siapa yang mengamalkan hadis ini, maka dia berarti telah menghimpun pahala-pahala, ya, dan ya proteksi keamanan dari siksa, karena siapa yang menunaikan fardu, menjauhi yang haram, berhenti pada batasan Allah, ya, tidak mencari-cari apa yang didiamkan oleh Allah, berarti dia telah memenuhi bagian keutamaan dan telah memenuhi hak agama ini. Karena syariat enggak keluar dari ketetapan dalam hadis ini. Tabarakallahu fik. Nah. Biar cepat saja yang baca ya. Kejar-kejar setoran sepertinya nih. Karena ngejar sebelum libur kita selesai. Tapi kalau mau khatam bulan puasa gimana tuh Syekh Marwan? Pindah ke sore pas khataman. Hah? Gak boleh mudik? Oh, sebelum itu? Oh, Masya Allah. Berarti baliknya berarti nanti Juni dong. Kan gak boleh aktivitas itu sampai 31 Mei. Baik. Lanjut. Ya. Nah, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan. Allah Ta'ala syara'a li ibadihi, Allah telah menjelaskan, telah mensyariatkan kepada para hamba-hambanya, mayuslihuhum, ya, apa saja yang memberikan maslahat untuk mereka, fidinihim wa dunyahum, untuk dunia dan agama mereka. Dan sabda Nabi, farada fara'idah, Allah telah mewajibkan berbagai kewajiban, yakni aujaba wajibatin, maksudnya telah mewajibkan berbagai kewajiban, wal fardu huwal wajibu, yang namanya fard adalah dia wajib. Ya, al fard ya al wajib itu sama. Walau di pembahasan usul ada sedikit pembahasan mengenai hal ini. Wakila innal fard akadu minal wajibi, ada yang menyatakan yang namanya al fard ya itu lebih ditekankan, lebih wajib gitu dibanding yang namanya al-wajib. Sedangkan yang wajib, huwa mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, sesuatu yang pelakunya diberi pahala dan yang meninggalkannya diberi sanksi, yu'aqabu dihukum, diikob, ya'ni aujaba wajibatin wa alzama biha minat ta'at. Maksud dari hadis ini, Allah mewajibkan ya dan mengharuskan, mengilzam beberapa ketaatan ya dalam ibadah. Wal ibadah tuh semisal ibadah itu adalah sholat, sholat lima waktu, zakat, shaum Ramadan, ya, ke haji, ke Baitullah al-Haram, birrul walidain, berbakti pada orang tua, kedua orang tua, dan yang lainnya minal wajibat, dari berbagai kewajiban, allati baina al-ibadi wallahi al-wajibati allati baina al-ibadi wa ba'dihim ma ba'dihim min birril walidain wasilatil arham wal ihsan ilal mahari alil mawahij ya hadhihi fara'idu la yajuzu tarkuha wa la yalzamu fi'luha. Ya, baik kewajiban tersebut antara dia dengan Allah atau antara dia dengan manusia yang lain, seperti berbakti pada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada orang yang mahawij, orang yang membutuhkan, ya, maka ini semua adalah faraid, berbagai fardu, kewajiban-kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dan mesti dilakukan. Kemudian Nabi bersabda, fala tudayyi'uha, janganlah kalian menyia-nyiakannya, maksudnya fala tatrukuha, janganlah kalian tinggalkan, wala tatasahalu fi sya'niha, jangan kalian bermudah-mudahan tentang urusan ini. Li'annaha min maslahatikum, karena ini semua adalah bagian dari maslahat kalian. Wa min qiwami dinikum, ya. Dan juga ini karena tegaknya agama kalian. Ya. Ad-din yang namanya agama, qa'imun 'alal fara'id wal wajibat. Agama ini tegak berdiri di atas kewajiban-kewajiban, fardu-fardu, summal mustahabbat. Kemudian amalan-amalan mustahabbat yang dianjurkan, yang sunnah, minat ta'at, dari berbagai ketaatan. Fa'inna nawafila tajburu al-fara'idha. Nah, yang namanya nawafil, amalan-amalan sunnah, itu akan tajburu, itu menambal. Artinya dia akan melengkapi. Ya, amalan-amalan fardu idha hasala fiha naqsun. Apabila di dalam amalan fardu terdapat kekurangan. Kekurangan itu kekurangan kualitas, bukan kekurangan tidak ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, gak bisa ditambah sama amalan sunnah. Ya. Gak bisa, gak sholat maghrib, udah ganti ba'diyah, gak bisa. Namun, misalkan sholat ba'diyah menambal yang kurang di sholat fardu, misalnya kurang khusyuk. Kurang rukun aja gak bisa diganti sama sholat sunnah, kurang rukun, gak bisa. Ya, kurang khusyuk, kurang kualitasnya. Nah, lagi baca Al-Fatihah, mikir kemana-mana. Mikir, waduh dulu coba diterima lamaran saya dulu. Sama apa? Nah, itu ya. Tahu siapa tuh. Nah, ini bisa ditambal dengan amalan sunnah. Tapi kalau rukun, gak bisa. Ya. Waktu kamiluha menyempurnakannya. Wal mustahabu, yang namanya amal mustahab, wa huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, ya, yang diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak dihukum bagi yang meninggalkannya. Hadza wal mustahab, ini lah mustahab, ini yang didefinisikan oleh para ulama ahli usul usul fikih, ya. Ya, wa qauluhu wa wahhada wududan. Dan Allah telah menetapkan had, batasan-batasan. Lihat kalau di footnote. Ya qala al-Kasani fi Badair Sana'i al-had fil lughah ibarah 'anil man'. Ya. Ada ya? Ya, yang namanya had adalah dia ibarah ungkapan dari penghalang. Ya. Nah, kalau secara syar'i ibarah an uqubatin uqubatin. Ya, kalau secara syar'i dia ibarah ungkapan dari hukuman yang maqdu yang muqaddarah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana lagi tadi? Nah, apa itu had? Huwa syai'ul mani'. Had sesuatu yang menghalangi. Ya, wallahu wada'a mawadi'a, dan Allah telah menetapkan berbagai mawani', berbagai larangan lil 'abdi, bagi hamba, la yatajawazunaha. Ya. Yang para hamba tidak boleh melampauinya. Minal mubahat, dari perkara-perkara yang mubah. Tughnihum amma haramallahu alaihim. Ya. Karena perkara mubah akan mencukupi mereka dari sesuatu yang Allah haramkan. Allahu ahalla li ibadihi at-tayyibat, maka Allah menghalalkan perkara-perkara yang thayyibat kepada para hamba. Ya. Wa harrama 'alaihim al-khaba'is, dan mengharamkan perkara yang khaba'is, yang buruk, yang keji bagi para hamba. Wa hunaka halalun wa hunaka haramun, ada ini halal, ini haram. Hadhihi hududullahi subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud hudud, batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal mubah la yuta'adda. Ya. Sehingga perkara-perkara yang mubah ini tidak boleh dilampaui. Ya. Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, janganlah kalian melampauinya. Ya. Wal haram la yuqrabu. Sedangkan perkara yang haram jangan didekati. Allah berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, janganlah kalian dekati. Masya Allah. Ya. Nah. Yang mubah jangan dilampaui. Ayatnya tilka hududullahi fala ta'taduha. Nah, ini juga Anda baru tahu. Ini ayat ini khusus yang mubah. Nah. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian lampauinya. Kalau yang haram bukan fala ta'taduha, fala taqrabuha. Janganlah kalian dekati. Ya. Yang haram boro-boro dilakukan, dekat-dekat aja enggak boleh. Ya, ya. Semisal zina, ya. Fala taqrabu zina. Allah firmankan, jangan kalian dekati zina. Ya, mukadimahnya pacaran dan seterusnya. Hada mauqiful muslimi minal halal wal haram. Maka inilah mauqif sikap seorang muslim, ya, terhadap perkara yang halal dan haram. Annahu ya'khudul halala at-tayyiba wa yaktafi bihi. Dia, ya, dalam yang halal dia mengambil perkara yang halal dan dia cukupkan di situ. Wa yatrukul haram ma yuaddi ilaihi minal wasail. Dan meninggalkan perkara yang haram dan segala sesuatu yang akan menghantarkan, ya, yang menjadi wasilah kepada perkara yang haram. Makanya Allah firmankan, fala taqrabuha. Jangan kalian dekati. Yakni la ta'malu alwasaila almuqarribah. Al-muqarribata, janganlah kalian mendekati perkara-perkara yang haram yang akan mendekatkan kalian. Dia sarana-sarana yang akan mendekatkan kalian laha, kepada perkara yang haram tersebut, ikhtiyatan, sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, Masya Allah. Ini, kita cukupkan dengan yang halal aja. Pak Yusuf, ya, sudah, ya, kita punya syahwat nikah. Syahwatnya masih memuncak. Ya, jangan yang halal aja. Yang halal itu kata Syekh, wa yaktafi bihi, itu sudah cukup. Ya, Orang malah selingkuh, bodoh itu. Udah haram, rugi lagi. Ada yang sekali zina 80 juta. Rugi. 80 juta bisa nafkah berapa bulan itu? Setahun mungkin. Ya. Nah, dan bisa berhubungan badan sama istri itu, taruhlah dia jadi istri kedua. Bisa setiap hari. Bisa kapan aja. Apalagi model kayak Pak Yusuf. Nah, itu bisa. Nah itu, ini yang halal udah cukup. Yang halal. Ngapain pakai yang haram? Ya. Namun sekarang dibalik ya. Sekarang dibalik. Yang haram dilegalkan. Ya. Yang halal diilegalkan. Diilegalkan. Ya. Bahkan saya pernah dengar nih, Koy. Dari seorang ibu-ibu yang udah ngaji bahkan. Ketika mengadukan permasalahan dia dan suaminya. Karena suaminya menikah lagi. Ya. Suaminya bilang, saya udah nikah lagi. Berarti kalau nikah lagi siap berbagi malam. Kata istrinya, enggak, kamu gak nikah lagi. Kamu cuma zina katanya. Berarti tinggalin perempuan itu karena kamu cuma zina sama dia. Masya Allah. Hah? Ini kebalik ini. Allah musta'an. Kebalik, kebalik. Ya. Baik, berikutnya. Ya. Fal muslimu yaqifu inda hududillah azza wa jalla la yatajawazuha fa ya'khudul halal ya wal mubaha wa yatrukul haram. Maka seorang muslim dia yakifu. Ya. Seorang muslim dia berhenti pada batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak melampauinya. Dia mengambil halal yang halal yang mubah, meninggalkan yang haram, meninggalkan selingkuhan. Meninggalkan selingkuhan, menjauhi zina. Cukup sama yang halal. Sudah punya istri, ya udah. Tapi masih mau nambah karena punya kemampuan, tafadhol. Jangan yang haram. Ya. Banyak orang yang haram. Ngambil yang haram. Nauzubillah. Summa qala. Kemudian Nabi bersabda, "Wa harrama asya'a," dan apa yang Allah haramkan berbagai hal, "al muharramatu katsirat, katsiratun." Ya. Yang namanya apa yang diharamkan itu banyak. Hurrimat alaikum al-maitah, kata Allah. Diharamkan bagi kalian makan bangkai. Dan Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Wa minha ma ja'a nassut tahrim alaih. Ya. Wa minha, diantaranya, ma ja'a nassut tahrim alaih. Wa minha ma nahallahu anhu. Ya. Ya. Maka diantaranya ialah terdapat nas, keterangan dalil akan keharamannya. Atau keterangan nas, apa yang Allah larang. Wal manhi anhu wal aslu annahu haram. Dan apa yang Allah larang, apa yang terlarang, hukum asalnya adalah haram. Waqad yakunu makruhan. Walaupun bisa jadi, apa yang Allah haramkan itu makruh. Makruhata tanzihin, makruh tanzih. Ya, makruh itu ada dua, makruh haram, makruh tanzih. Ada yang namanya makruh tahrim. makruh tahrim itu makruh yang diharamkan. Sedangkan makruh tanzih itu yang kita kenal. Jika dikerjakan, ya, dibenci, namun tidak berdosa. Ya, namun kalau ditinggalkan, ini lebih baik. Ya. Min babil ikhtiyat. Ya. Dalam rangka berhati-hati, supaya tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram. Idza dalla dalilun ala sarfihi al-tahrim. Apabila ada dalil yang menunjukkan pemalingannya kepada yang haram. Ya. Nah, wa qawluhu wa sakata 'anil asya'. Dan ketika Allah mendiamkan beberapa hal, lam yuhallilha. Yaitu Allah tidak menghalalkannya, wa lam yuharrimha maupun tidak mengharamkan, la tas'alu anha. Jangan kalian tanya, kenapa ya? Karena Allah sakata 'anha, karena Allah mendiamkannya. Wabibahti anha ihrajun linnas. Nah kalau membahasnya, bertanya-tanya tentangnya, ya, itu akan memberatkan manusia. Ini di sekolahan nih, misalkan begini, kita lagi belajar di sekolahan, ya, guru, pak guru diemin, bu guru diemin, tiba-tiba ada yang nyeletuk, bu besok ada PR gak? Ya, jadi ada, oh iya iya, rupanya. Ya kan? Jadi ada PR. Nah, terus gurunya cuma bilang, ya, kerjakan halaman sekian. Ya, udah kerjain aja. Ditanya lagi. Nah, kalau yang halaman berikutnya, bu? Oh iya juga. Jadi nambah. Gitu kan? Ya, kita kan dulu paling sebel sama anak yang kayak gitu kan? Ya. Karena ketika dibikin diwajibkan PR bukan buat dia aja sendiri, ya kita orang juga kena. Ya mana lagi tadi? Famadama annaha masqutun anha patrukuha. Nah selama dia didiamkan, udah tinggalin aja. Ya, man akhadha la yulamu. Ya. Siapa yang mengambilnya? Mengambil apa yang Allah diamkan? Dia tidak dicela. Ya, dia tidak dicela. Nah. Li annal mubaha maskutun anhu, karena yang mubah itu didiamkan. Artinya tidak ada hukum di situ. Ya. Wal mubah, ya, huwa ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama usul. Sesuatu yang pelakunya mendapatkan pahala, apa? Ma la yusab, yang tidak diberi pahala juga tidak dihukum. Ya. Nah, itu. Nah, karena mubah itu pun secara bahasa dia ma'zun, sesuatu yang diizinkan. Hah? Dia kan apa? La yusabu fa'ilu wa la yu'aqab. Tidak diberi pahala bagi yang melakukan, tidak diberi dosa bagi yang meninggalkan. Ini makan kue ini nih. Hah? Ini enggak ada, kita ini mubah. Apa hukum? Ini halal udah. Ya? Eh? Udah mubah. Ya, minum ini mubah. Nah, berubah kapan berubah jadi pahala? Kalau ada niat. Kenapa minum air? Haus, saya mau sholat. Biar sholatnya kuat. Nah, enggak lagi. Ya. Mala yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun. Nah, bisa ke situ bahkan. Nah, jadi menjadi sarana. Ya, sarana menjadi sarana mengamalkan. Baik. Kalau hukum asal poligami apa? Para ulama berbeda pendapat ya. Beda pendapatnya cuma dua nih. Sunnah dan mubah. Sunnah dan mubah. Kalau yang mengatakan wajib, Allah alam, saya enggak tahu. Cuma saya pernah dengar Syekh bin Baz mengatakan hukum asal menikah adalah dua. Karena Allah sebutkan dua duluan. Fankihumma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa. Maka Abu Aqilah menyelisih hukum asal menurut Syekh bin Baz. Menurut Syekh bin Baz. Ustaz Marlanto apalagi itu. Ini menurut Syekh bin Baz. Ya. Nah, kalau dia mubah, taruhlah mubah. Maka kayak Ustaz Marwanto gini, ya udah. Enggak ta'adud enggak dihukum gitu. Kalau ta'adud dapat pahala enggak? Kalau mubah di sini enggak dapat pahala. Nikah dapat pahala enggak nikah? Dapat pahala enggak? Nah, makanya pendapat yang lebih cocok itu sunnah. Kalau dikatakan mubah, nikah nih. Ini nikah akad ini. Masa enggak dapat pahala? Hah? Ya nikah ibadah lah. Kata Nabi, annikahu sunnati, sunnahku, kata Nabi. Jangan salah baca, karena gundul santai lagi dibaca. Nah. Ya, annikahu sunnati. Sampai Allah ancam, paman rogiban sunnati falisa minni. Tuh, siapa yang gak suka maksudnya. Bukan golongan. Apalagi nanti kalau dia menjalani kehidupannya, kasih nafkah ke istri ke pos 2. Oh, pahala lagi. Pahala lagi. Terus punya anak, pahala lagi. Ya. Makanya ganjil pendapat yang mengatakan dia mubah ya. Ganjilnya di situ. Ya. Mungkin mubah kalau dikatakan apa secara bahasa mubah itu ma'dzun. Ya. Atau ada yang menyatakan mubah itu apa sih? Mubah ghairu ma'murin bihi indal jumhur. Yang menurut jumhur perkara tersebut tidak diperintahkan. Nah, ini baru bisa masuk ke mubah. Baik. Mana lagi tadi? Wallahu sakata anha. Ya. Lihikmatin, maka Allah mendiamkannya karena ada hikmah di situ. Ya. Ma sakatanha min babinisyan, Allah mendiamkannya bukan karena lupa. Bal sakatanha rahmatan bikum li'an la yasukka 'alaikum. Allah mendiamkannya sebagai bentuk rahmat untuk kalian supaya tidak memberatkan kalian. Ya, kemudian kata Nabi alaihi salam, Allah mendiamkannya ghairun nisyan. Ya, bukan karena lupa. Fa innallaha jalla wa ala la yansa, Allah tidak lupa, li anna nisyan naqsun wa dhulun. Karena yang namanya nisyan, ya, lupa itu adalah sifat kekurangan dan sifat dhul. Dhul itu apa ya? Bingung ya? Bingung. Wallahu jalla wa ala lam yaskut anha nisyanan laha. Allah diam tidak membahasnya bukan karena lupa. Wa inna masa kata anha rahmatan bikum. Allah mendiamkannya ya, sebagai rahmat untuk kalian. Ya. Sebagai rahmat untuk kalian li alla tudayyiquha. Supaya kalian tidak ya, li'alla tudayyiqu, supaya Allah tidak memberatkan alaikum, menyempitkan kalian. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidaklah lupa. Ya. Nah, Allah terbebas dari sifat lupa. Tatkala Allah melupakan orang-orang yang wakadzalikal yauma tunsa, begitu. Ini orang-orang yang buta pada hari kiamat Ya, wahai ya Allah, kenapa Engkau jadikan kami buta? Nah, kami dahulu basira melihat. Ya. Maka kata Allah, ya, kamu dulu melupakan. Ya. Peringatan sekarang tunsa, kamu dilupakan. Ya, juga Allah melupakan sebagian orang, itu bukan maksudnya lupa karena goflah, lalai. Tapi karena ilmu, Allah melupakan, mendiamkan gitu. Ya, paham sini ya? Kan gini nih, misalkan Abu Aqilah dulu punya inceran. Gimana Abu Aqilah inceran? Ah, anda udah lupain. Apa Abu Aqilah gak ingat? Ingat, cuman udah dilupakan. Ya, karena untuk dihinakan. Gitu. Ya. Baik. Ya. Beda, Abu Aqilah ingat gak yang ini? Yang mana ya? Ah, itu lupa. Ini karena goflah, lalai. Tapi karena ingat gak yang dulu? Yang dulu antum mampir lamar, tapi antum ditolak. Nah, ana udah lupakan. Itu enggak lupa itu, kenangan pahit seumur hidup. Ya, buat kira ya. Nah. Terus kemudian, wala tabahasu anha, janganlah kalian cari-cari. Kalau di Allah lu diamkan. Ma alaihi dalilun ala annahu halalun khudhuhu. Ya. Nah, sesuatu yang terdapat dalil tentang keharamannya, kehalalannya, khudhuhu, ambillah. Wa ma alaihi dalilun annahu haram utrukuhu. Dan selama ada dalil yang menunjukkan keharamannya, tinggalin. Wa masakatanhu la tabahatu an hukmi. Nah, apa yang sukita yang didiamkan, jangan kalian cari-cari hukumnya. Li annahu law kana lahu hukmun la bayyana Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia memiliki hukum, pasti Allah sudah menjelaskannya. Hadhihi dawabitu dawabitu yasirun. Afwan. Hadhihi dawabitu yasiru 'alaiha al-muslimu fi dinihi. Ya, maka inilah dawabit, ketentuan yang seorang muslim berjalan di atas agamanya. Berjalan di atas ketentuan ini dalam ya menjalankan agamanya, wa fi hayati dalam kehidupannya. Wa fi ta'amulihi dalam interaksinya. Ya. Wa fi sulukihi dalam suluknya, perjalanan hidup dia, yaf'alul wajibat wa yatrukul muharramat, dia melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, wa yaltazimu bihududillah, dia komitmen dengan batasan-batasan Allah, fala yata'addaha, dia tidak melampauinya, wala yas'alu amma la yahtaju ilaih, dia tidak bertanya apa yang dia tidak butuhkan, wala yahtaju ilaih nas, yang tidak dibutuhkan manusia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian bertanya ya, bertanya tentang hal-hal intu budulakum tasukkum. Ya. Yang apabila dijelaskan kepada kalian hukumnya, tasukkum, akan memberatkan kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum aballahu anha. Apabila kalian menanyakannya saat Al-Qur'an masih diturunkan, niscaya akan dijelaskan kepada kalian hukumnya. Ya, Allah memaafkan mengampuni kalian yang demikian. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Qad sa'alaha qaumun min qablikum tsumma asbahu biha kafirin. Sungguh umat sebelum kalian menanyakannya, kemudian mereka menjadi kafir. Ya, Bani Israel dulu diperintahkan oleh Allah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, kata Nabi Musa. Allah memerintahkan kalian untuk nyembelih sapi. Ya. Tanya-tanya warnanya apa, bentuknya gimana, ini jadi berat. Jadi berat. Akhirnya sampai Allah firmankan, wa makadu la yaf'alu. Hampir-hampir mereka enggak bisa mengerjakannya. Lagi iseng. Ya. Udah jelas, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Udah selesai. Baqarah, yang namanya baqarah, sapi. Tapi baqarah itu jangan diterjemahin hewan sapi betina ya. Itu ngaco itu kalau terjemahin sapi betina. Ini baqarah ya sapi. Ya. At-taklifatul lati la yahtaju ilaiha wal as'ilatul lati la yahtaju ilaiha manhiyun anhu. Ya, at-taklifat bentuk memaksakan diri yang tidak dibutuhkan, bertanya-tanya yang tidak dibutuhkan, itu hukum asalnya adalah manhiyun anha. Dilarang. Wa innama tas'alu biqadri hajatika faqat. Anda hanya bertanya sesuai dengan yang Anda butuhkan aja. Wala tatakallaf syai'an. Jangan Anda memaksakan diri dengan sesuatu hal la tahtajuh, yang Anda tidak membutuhkan. Wala yahtajuhun nasu, dan yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Ya. Al-hadis al-hadiyah salasun. Panggung ya. Sampai hadis ke-31. Ya. An Nabi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala. Ya. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ya. Afwan. Qala, Sahal ini mengatakan, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku suatu amal yang jika saya amalkan, Allah akan mencintai saya dan orang-orang akan mencintai saya juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, izhad fi dunya yuhibbukumullah wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukumun nas. Ya, kata Nabi alaihi wasallam, bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada di terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kalian. Bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya Allah akan mencintai, niscaya manusia mereka akan mencintaimu. Ya, hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad-sanad yang hasan. Ya. Kata Syekh, hadza haditsun azimun, hadis ini adalah hadis yang agung. Zakarul ulama, para ulama menyebutkannya, annaha min qawaidil Islam. Wah, hadis ini bagian dari kaidah Islam, allati yasiru 'alaiha al-muslim, yang seorang muslim berjalan di atasnya. Ya. Fa hadza rajul, orang ini yang jaa, dia datang, yas'alu nabiyya, dia bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an amalin, tentang suatu amalan, idza amilahu ahabbahu Allahu wa ahabban nas, kalau diamalkan maka Allah dan manusia akan mencintainya. Fa hadza amalun jalilun, ini amal yang agung. Ya. Fa ma huwal amalu alladhi tanalu bihi ridallahi wa ridan nas. Mana idza ahabbaka Allahu ahabbakan nas, jika Allah mencintaimu dan manusia mencintaimu, maka ini adalah sa'adatun wa khairun katsirun, kebahagiaan, kebaikan yang sangat banyak. Ya, alla yabghadaka ahadun, tidak ada seorang pun yang membenci Anda. Fama huwal amalu alladhi tanalu bihi ridallahi wa ridan nas. Ya, memangnya amalan apa yang dengan amalan tersebut didapatkan keridhaan Allah dan keridhaan manusia? Wa fi hadza dalilun ala anna ridan nas matlubun. Ya. Maka di sini jadi dalil bahwasanya mencari ridha manusia itu matlub. Boleh, memang boleh dicari. Malam yakun fi dzalika ismun wa ma'siyatun. Selama di dalamnya tidak terdapat kemaksiatan dan dosa. Ridha manusia, manusia yang mana? Manusia yang beriman. Kalau manusia yang udah keluar dari fitrahnya, kita sulit cari keriduannya. Kata Imam Syafi'i, keriduan nas goyatun la tudrak. Keriduan manusia adalah tujuan yang enggak bakal bisa dicapai. Ya. Artinya keriduan manusia mana yang kita bisa dapatkan kalau kita amalin ini? Keriduan kaum mukminin. Ya. Baik. Ya, tatkala kita menjalankan sesuai. Antum jenggotan, banyak manusia enggak ridho. Iya enggak? Dicap kadrun, teroris. Kalau mereka ridho, mereka enggak akan ngecap kita kadrun, teroris dan julukan-julukan yang lainnya. Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izzat fid dunya yuhibbukum Allah, wa zat bima fi aidin nas yuhibbukan nas." Zuhdlah terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu. Zuhdlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Apa makna zuhud? Huwa at-tark. Secara bahasa zuhud artinya meninggalkan. Yani utrukud dunya, utruk ad-dunya, utrukid dunya, tinggalin dunia. Laisal murad anta truka ma tahtaju ilaih. Bukannya maksudnya Anda meninggalkan apa yang Anda butuhkan. Wa ma tastaghni min talabi rizq. Wa ma tastaghni bihi min talabi rizq. Ya, dan meninggalkan usaha mencari rezeki. Ya, wal kasbil halal dan penghasilan pekerjaan yang halal. Hadam manhiyun anhu. Ini dilarang justru. Ya. Kenapa masih berangkat ke Tanah Abang, Syekh Marwanto? Ya cari rezeki. Wah, enggak zuhud nih. Wah, ini keliru. Ini keliru. Ya. Zuhud itu bukan maksudnya meninggalkan dunia keseluruhan. Enggak. Bahkan orang kaya yang di tangannya dunia, orang kaya yang tangannya dunia itu bisa zuhud. Kenapa? Kalau kekayaannya itu di tangannya, bukan di hatinya. Orang miskin gak punya apa-apa, jadi gak zuhud. Kenapa? Kalau sesuatu yang gak dia miliki, ada di tangan dia. Ada di hati dia. Sesuatu yang gak dia miliki, ada di hati dia. Sesuatu yang gak dia miliki dari dunia, ada di hati dia. Nah, orang kaya bisa zuhud. Jadi jangan disalahpahami, zuhud itu hanya khusus untuk miskin. Nah, keliru. Ya. Nah, dahulu, para ulama-ulama banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf, ya, kaya, sahabat yang mulia. Kayanya luar biasa. Tapi karena kekayaan itu di tangan, bukan di hati, zuhud. Dia bisa buang, dia bisa lempar. Kapan dia mendapat perintah untuk melemparkannya. Ya. Lakinna utruk mala hajatalak bihi. Nah, maknanya adalah ya. Utruk tinggalkanlah ya sesuatu yang tidak Anda butuhkan. Itu maksudnya. Walisa zuhud tarkal mubahat allati tahtajuha. Bukan maksudnya zuhud adalah meninggalkan perkara yang mubah. Ya, padahal perkara mubah itu adalah yang Anda butuhkan. Ya. Ya. Tah tujuan anta wa auladuka yang dibutuhkan Anda oleh dan juga anak-anak Anda. Wa innamaz zuhdu tarkul fuduli. Yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Allati la tahtaju ilaiha minad dunya. Yang Anda tidak butuhkan dari dunia ini. Pak Muslim, yujmilu fi talabih. Ya, maka seorang Muslim, dia apa mencari dunia itu dengan baik, mencari rezeki dengan baik. La yahrisu hirsan syadidan. Tidak ambisius mencari dunia. Ala dunia indahu mayuni. Ya. Wa indahu mayuni, padahal dia sudah punya dunia dari apa yang mencukupkan dia. Ya, enggak usah berlebihan ya. Seorang muslim itu layar his herson sedidah. Nah, udah punya rumah, alhamdulillah. Enggak punya rumah, bisa kontrak, alhamdulillah. Udah punya motor, alhamdulillah. Nah. Ini sesuatu, alhamdulillah. Eh kan itu tadi ini. Kalau nambah ibadah boleh. Jadi jangan antum tujuh buah kilah. Orang yang tahajud itu enggak zuhud. Wah ini. Ini tuhmah ini. Tuhmah tuduhan enam buah kilah ini. Perlu kita luruskan ini. Arad ala tuhmati abi akilah. Nah, abu akilah. Alladhi za'ama. Anna ta'adud juwaj. Yang mengklaim. Apa namanya? Polygamy itu ya adalah fuduli. Tidak zuhud. Ya. Fahadihi qaidatun izhad fid dunya yuhibbukallahu. Ini kaidahnya. Zuhudlah terhadap apa yang dunia, maka Allah akan mencintai engkau. Idza zahadta fid dunya ahabbakallahu. Apabila engkau zuhud ya, terhadap dunia ini Allah akan mencintaimu. Fahada fihi madhuz zuhdi. Ini adalah pujian terhadap zuhud fi ma la yahtaju ilaihi al-insan. Terhadap sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh seseorang. Ya. Kemudian wa fihi dalilun ala anna Allah yuhibbu ibadah. Juga terdapat dalil bahwasanya Allah mencintai hambanya al-mu'minin. Wa fihi wasfullahi bil mahabbah. Juga dalam hadis ini terdapat ketetapan sifat Allah, sifat mahabbah. Allah mencintai. Ya, kalau orang Asy'ari mengatakan kuni bukan maksudnya Allah mencintai, Allah menghendaki kebaikan. Ya, keliru mereka. Kama annahu yabghadu wa yakrahu. Sebagaimana Allah juga memurkai, membenci. Wa mahabbatullahi ta'ala laisat misla mahabbatil makhluk. Nah, kecintaan Allah tidak seperti kecintaan makhluk. Wa bughduhu wa karahiyatuhu laisat ka bughdi wa karahiyatil makhluk. Kebencian Allah, ketidaksukaan Allah itu tidak seperti kebencian dan ketidaksukaan makhluk. Bal hadza khasun bihi. Ini khusus bagi Allah, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala kasair sifat. Seperti sifat-sifat yang lainnya. Ya. Wa fihi, dan juga dalam hadis ini terdapat keterangan anna umurad dini yus'alu anha ahlul ilmi. Ya. Bahwa perkara ini, perkara-perkara agama, yus'alu, itu ditanya kepada ahlu ilmi. Ya. Ahlu ilmi yaitu ulama yang ditanya. Orang itu kan nanya kepada Nabi, fahadza rajul sa'ala anha an-nabiyya. Orang tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Nabi. Walam yabtakir syai'an min indih. Ya. Ia tidak membuat ajaran agama yang berasal dari dirinya sendiri, ngarang-ngarang. Li'anna man ahdatsa syai'an min al-din min indi sara mubtadi'an. Karena yang mengadang-adakan sesuatu dalam agama ini ya, dari kantong dia sendiri, maka dia jadi ahli bid'ah. Wa qawluka tataqarrabu ilallahi bi syai'in lam ya'ti bihi rasul tadhunnu annahu hasan hadza bid'atun. Nah, kondisinya misalkan seperti misalkan Anda ya. Anda ini mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu hal yang Allah yang lam ya'ti bihi ar-rasul, yang Rasul tidak pernah melakukannya, yang Anda klaim, Anda sangka itu baik, maka itulah bid'ah. Wa qabihun wa mardudun. Ya. Maka itu adalah bid'ah. Itu adalah perbuatan yang qabih, yang buruk, yang tertolak. Ya. Man ada tapi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Rad maknanya mardud. Wa umurud din inama yus'alu fiha ar-rusul. Perkara agama ini ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waman ba'dahu minal ulama, dan kalau Rasul wafat setelah Nabi yaitu para ulama. Alladzina hum warasatul anbiya, yang mereka adalah pewaris para nabi. La tuqdim ala syai'in tataqarrabu bihi ila Allah wa anta la tadri hal huwa min ad-din Allah. Janganlah Anda mengerjakan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadah, dalam keadaan Anda enggak tahu amalan tersebut ini termasuk agama atau bukan, ya. Baik. Wa qauluhu wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbuka Allahu. Yuhibbaka. Ya. Baik. Ai la tattal la tatt lai ai la tatatalla tatatalla ai la tatatalla. Taknya double enggak? Tentu. Tata ya. Ini wazan yatafa'al ya. Tafa'ala, tafa'ala. Tatalla'a, yatatalla'u. Ay, la tatatalla' ila ma fi aidin nas. Janganlah Anda menoleh kepada apa yang ada di tangan manusia. Dia punya rumah dua, ya udah. Kita alhamdulillah ada satu rumah. Dia punya rumah, alhamdulillah kita Allah kasih kontrak. Ya. Dia punya mobil mewah, alhamdulillah Allah kasih kita motor. Nah. Ya. Nah. Unzur ila asfala minkum. Unzur ila ma huwa asfala minkum. Lihat ke yang bawah. Jangan lihat ke atas. Lihat ke atas itu dalam hal keagamaan. Masya Allah ulama fulan, ilmunya banyak, ibadahnya banyak. Ini terbalik. Kalau ibadah kita lihat orang yang di bawah kita, masih mending aneh sholat kepada dia. Kalau dunia kita ke atas, ini kebalik ini. Ya. Li'annaka idza tatalla'ta ila ma fi aidin nas, karena kalau Anda menoleh kepada apa yang ada di tangan manusia. Wa sa'altahum abghaduka, dan Anda bertanya dan Anda meminta kepada mereka, buat saya deh Pak motornya. Mereka akan marah pada Anda. Mereka akan marah pada Anda. Akan membenci Anda. Li'annahum la yuhibbuna wa la yuriduna badla ma bi aidihim. Karena mereka tidak ingin, tidak suka, ya, untuk memberikan apa yang ada di tangan mereka untuk Anda gitu, ya. Wala tuhrijhum, ya. Maka janganlah Anda mempersulit mereka. Fa idza kunta turidu mahabbatahum, kalau Anda menginginkan kecintaan mereka, wala tasalhum, jangan minta-minta pada mereka. Istain billah, minta tolonglah pada Allah Azza wa Jal, mahma amkanaka dzalika. Ya. Selama hal itu memungkinkan bagi Anda. Amma idza tajta ad amma idza stahad ihtajta ila su'al. Ya. Namun selama kalau Anda memang butuh untuk meminta kepada mereka, fa innahu yubahu indal hajah. Ini memang diperkenankan ketika hajat. Au inda darurah, ketika darurat. Lakin mahma amkana annaka tastaghni 'anil nas fa innaka tuskilu 'alaihim sayughdibunaka. Ya. Nah, namun selama hal itu, ya, selama hal tersebut Anda masih mampu, maka cukupkan diri Anda, enggak usah minta-minta. Cukupkan diri Anda dari mereka. Ya. Fa innaka tuskilu 'alaihim, karena Anda kalau minta-minta memberatkan mereka. Sayubghidun. Mereka akan membenci Anda. Ya. Ka qaulil qa'il, seperti orang yang bersyair, la tas'alan La tas'alan bani adama hajatan. Janganlah sekali-kali Anda meminta hajat Anda kepada bani Adam manusia. Wasalilladzi abawa abwabuhu la tahjuba la tahjabu. Ya. La tuhjabu. Wasal, namun mintalah alladzi abwabuhu kepada zat yang pintu-pintunya itu la tuhjabu. Ya. Yang senantiasa terbuka, tidak terhijab. Kalau tidak terhijab kan terbuka begitu. Yang senantiasa terbuka, yang tidak tertutup. Allahu yaghdabu idza kunta su'alahu. Allah murka jika engkau tidak memohon, idza kunta, in kunta su'alahu, ini itu inafiyah ya. Allah murka jika Anda tidak meminta kepadanya. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Sedangkan bani Adam kalau diminta kepadanya dia murka. Masya Allah. Ya. Wa indama tas'alu an-nasa yabghadunak. Ya, ketika Anda meminta kepada orang manusia, dia mereka akan benci pada Anda. Amma idza sa'alta Allah, adapun jika Anda meminta pada Allah Azza wa Jalla, fa innahu yuhibbuka li'annahu ghaniyyun karim. Maka Allah akan mencintaimu karena Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Hadhihi qa'idatun, inilah kaidah, idza kunta turidul amal, apabila Anda ya menginginkan suatu amalan, alladhi yuhibbuka Allahu fihi, yang akan menyebabkan Allah mencintai Anda dalam amalan tersebut, yo wa yuhibbukan nasu fi, ya, dan orang dan menjadikan orang-orang mencintai Anda, fazhad di dunia yuhibbaka Allah, zuhudlah terhadap apa yang ada di dunia maka Allah akan mencintaimu, wazhad bima fi aidin nas yuhibbakan nas, zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintai Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.